seperti cinta lainnya, dan seperti kisah yang sudah. Bisa-bisanya kamu mempermainkan aku, membuat hati ini terluka. Sungguh tidak kusangka engkau begitu tega. Tuhan kan membalas semua. Kamu mempermainkan aku, membuat hati ini terluka. Sudah aku sangka engkau begitu tega. Tuhan kan membalas semua. Oh, bisa-bisanya kamu mempermainkan aku, membuat hati ini terluka. Sungguh tak aku sangka engkau begitu tega. Tuhan kan